Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 21 Februari 2019 dibacakan Ilham. Tarif kargo pesawat naik 3 kali lipat, pengusaha di Aceh stop ekspor tuna ke Jepang. Masyarakat keluhkan bau busuk limbah PT Syaukat. Minyak Pertamina tumpah di Pegunungan Gerute. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, tumpahan minyak terjadi di kawasan Pegunungan Gerute, Desa Babai, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Informasi yang diperoleh Serambi FM, kejadian terjadi pada Rabu sore 20 Februari sekitar pukul 17. Hal ini disampaikan Zulkarnaini Kecik Babai. Menurutnya akibat kejadian tersebut juga sudah mengakibatkan beberapa pengguna jalan mengalami kecelakaan. Ia menyebutkan ada 5 motor yang terjatuh akibat kecelakaan ini. Sejauh ini hingga pukul 18 belum ada penanganan dari pihak terkait. Masyarakat hanya menutupi tumpahan minyak tersebut dengan menggunakan dedaunan. Sederalun, masyarakat Kecamatan Panga Aceh Jaya mengeluhkan bau busuk yang diduga berasal dari pabrik kelapa sawit Syaukat yang berada di kawasan Desa Alupit, Kecamatan Panga, Kabupaten setempat. Hal ini disampaikan salah seorang masyarakat setempat di mana ia dengan masyarakat yang lain sangat terganggu dengan bau busuk yang muncul hampir setiap malam di kawasan tersebut. Biasanya sore dan menjelang maghrib sudah muncul bau limbah. Kemarin padahal sudah tidak ada lagi setelah ditegur Pemkab Aceh Jaya. Sementara itu salah seorang mahasiswa asal Desa Kedepanga juga menyampaikan hal yang sama, di mana menurutnya bau limbah juga sampai tercium oleh masyarakat Kedepanga. Untuk itu masyarakat mengharapkan pemerintah Aceh Jaya untuk dapat bersikap tegas terhadap manajemen perusahaan agar dapat mengendalikan bau limbah perusahaannya. Sederalun, tarif kargo pesawat naik hampir 3 kali lipat, membuat pengusaha di Aceh terpaksa menyetop ekspor ikan tuna ke Jepang. Biasanya tarif ekspor ke Jepang hanya Rp22.000 per kilogram, namun sejak Januari 2019 harga kargo pesawat ke Jepang naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Akibatnya pengusaha tersebut terpaksa memberhentikan atau mem-PHK sebagian para pekerjanya. Seperti diketahui, selain harga tiket pesawat maskapai penerbangan dalam negeri yang melambung tinggi pada awal 2019 ini, tarif atau harga kargo pesawat pun ikut meroket. Akibat kenaikan tarif kargo pesawat sejak Januari 2019, pengusaha yang bergerak di bidang ekspor harus menyetop sementara kegiatan usahanya. Dampak lain, sebagian warga pun harus kehilangan pekerjaan karena pengusaha itu terpaksa memberhentikannya. Seperti yang dialami Ude Nagata Tuna di Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Muslim pemilik pabrik pengolahan ikan tuna mengatakan pihaknya sudah menyetop ekspor ikan tuna ke Jepang. Muslim mengatakan pihaknya sangat merasakan dampak dari kenaikan harga atau tarif kargo pesawat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Ketua Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Jaya, Izwar, mengatakan jika surat suara pemilu tahun 2019 untuk kabupaten tersebut sedang dalam perjalanan dari Medan menuju Calang, Aceh Jaya. Mengenai surat suara, sekarang dalam perjalanan dari Medan ke Aceh Jaya. Bukan hanya itu saja, hingga saat ini KIP Aceh Jaya juga belum melakukan perakitan kotak suara yang sudah diterima dan kini disimpan di gudang. Sederalun, Satreskrim Polres Aceh Tenggara, Selasa sekitar pukul 15 sore, menggagalkan aksi dugaan menghilangkan barang bukti loader yang merupakan penyebab tewasnya Sanjaya, warga Desa Batu Bulan 2. Korban merupakan pekerja di proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Lawe Sikap, Kecamatan Babu Salam. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rahmat Hardenianto Eko Saputro mengatakan mereka gagalkan alat berat loader yang diangkut pakai mobil Trado hendak dibawa ke Medan. Alat berat loader itu merupakan barang bukti akibat kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja di lokasi pekerjaan proyek PLTMH Lawe Sikap. Barang bukti itu hingga kini telah diamankan di sebuah gudang di Mbarung, Kecamatan Babusalam. Menurut Kapolres Agara, saat ini tiga orang diperiksa dari PT Andal yang merupakan pihak pekerjaan proyek PLTMH Lawe Sikap. Mereka mulai diperiksa sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 17 dan kemungkinan akan berlanjut pada Kamis karena ada seorang di antaranya yang tidak ada dokumen. Hasil keterangan sementara dari mereka, alat berat loader akan diperbaiki ke Medan tetapi mereka tidak ada koordinasi kepada pihak penyidik. Saudaralun, Haji Sudirman alias Haji Uma yang merupakan anggota DPD RI asal Aceh merasa geram setelah mendapat laporan bahwa masih ada 11 warga Aceh yang terjebak dan dipaksa untuk bekerja tidak manusiawi di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Kuching, Sarawak, Malaysia. Menurut Haji Uma, hal tersebut diketahui pasca salah satu TKI asal Aceh yang ikut terjebak melaporkan kondisi mereka secara diam-diam kepada dirinya melalui sambungan telepon. Kegeraman Haji Uma tidak terlepas dari kisah para TKI Aceh selama dipekerjakan di perkebunan sawit itu oleh seorang agen bernama Hengki. Hengki sendiri saat ini menjadi buronan pihak kepolisian atas laporan praktik penjualan manusia pada dua kasus terdamparnya warga Aceh di Entikong, Kalimantan Barat yang merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia. Haji Uma menuturkan bahwa kondisi dari warga Aceh yang masih terjebak di perusahaan sawit tersebut sangat miris. Mereka dipekerjakan tanpa kontrak kerja dan hanya diberi upah Rp500.000 per bulan. Hal itu tidak sesuai dengan janji awal saat mereka diberangkatkan untuk bekerja di sana. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi 21 Februari 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.